yen tak sawang soroti mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates konco padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlapnya mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau dukung mung dadi konco mesra mergo Suiza.